rekan-rekan Sri Mandiri. Panggil bos atau nok? Ayo, Bapak Ananya kesini sama Ibu. Ayo Mimi Haji yang punya bos mandiri. Spesial. satapa ngajuk-juk ka hiji lembu semua janji sebaya ditea deli hujan angin dor dergele kaya tempat perniuhan senajan awak jujur kepadoni ka cinta. Hapunten ibu, aduh abdi teh kadang-kadang